Berdiri di tempat ini sepertinya terjadi yang kutakutkan. Tiba waktunya kau pegang erat tanganku dan berkata, tinggalkan aku, bukan saatnya untuk bersama. Aku terjadi semua takkan sama lagi, meskipun hatimu tak lagi menemani diriku ini. Aku bisa yakinkan cintaku takkan hilang, sisa hati tetap ku simpan melewati sama. Aku tahu yang terjadi, semua takkan sama lagi, meskipun hatimu tak lagi menemani diriku ini. Aku bisa yakinkan cintaku takkan hilang, sisa hati tetapku simpan melewati ribuan malam. Aku bisa bertahan, cintaku takkan hilang. Aku tahu yang terjadi, semua sama lagi.